Kita coba sebuah lagu Bersatulah Kita Semua. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah ada tali yang Maha Ta'ala. jiwa takkan rela kita semua.